Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian pada kitab Talkhis Fiqhil Faraid yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kita pada kajian terakhir telah menyelesaikan tentang permasalahan Ar-Rad dan juga sudah memasuki pembahasan tentang Zawul Arham. Telah kita jelaskan bahwasanya Zawul Arham adalah kullu qaribin laisa bidhi fardin wala asobah. Setiap kerabat yang mana mereka bukanlah dari golongan ashabul furud dan juga bukan golongan dari asobah. Sehingga oleh karena itu apabila ada ashabul furud atau al-asobah, maka zawul arham mereka tidak akan mendapatkan warisan. Walaupun mereka memiliki kekerabatan dengan al-mayyit. Telah kita jelaskan juga bahwasanya para ulama berbeda pendapat. Apakah zawul arham ini berhak untuk mendapatkan harta warisan atau tidak? Al-Imam Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya zawul arham mereka tidak mendapatkan warisan secara mutlak. Berbeda dengan Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad rahimahullah, mereka mengatakan bahwasanya zawul arham mendapatkan warisan dengan syarat. Alla yujad asibun wala dhu fardin yuraddu alaihi. Dengan syarat bahwasanya tidak didapati al-asabah dan juga ashabul furud yang bisa diratkan kepadanya. Nah, dengan syarat apa? Tidak ada asobah dan ashabul furud yang bisa diratkan kepadanya. Andai kata di sana ada ashabul furud, akan tetapi tidak bisa diratkan. Siapa mereka itu ashabul furud yang tidak bisa diratkan? Pasangan suami istri. Nah, ada ashabul furud akan tetapi dari golongan pasangan suami istri, salah satu dari keduanya. Maka kalau seandainya dia adalah suami, maka dia mengambil setengah dan sisanya diperuntukkan kepada zawul arham. Kalau seandainya dia adalah seorang istri, maka istri tersebut mengambil seperempat dan sisanya diperuntukkan kepada zawul arham. Nah, barakallahu fikum. Ini menurut Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad. Dan bahwasannya pendapat ini diriwayatkan dari Umar Ali, Ali bin Abi Thalib, Umar ibn al-Khattab, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Umar bin Abdul Aziz, wa Atha, dan selain dari mereka. Dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Tashilul Faraid, wa huwa as-shawab. Dan inilah pendapat yang benar. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Surat Al-Anfal Surat Al-Anfal ayat 75. Dan orang-orang yang memiliki kerabat kekerabatan, hubungan kekerabatan, sebagian mereka lebih berhak atas sebagian yang lain, sebagaimana yang ditetapkan di dalam kitabullah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, Ibnu ukhtil qaumi minhum. Ibnu ukhtil qaumi minhum. Anak dari saudari itu bagian dari mereka, bagian dari mereka, yakni di dalam warisan. Yakni berhak untuk mendapatkan warisan apabila tidak ada ashabul furud dan juga tidak ada al-asabah. Dan juga Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, al-khalu warisun man la waritha lahu. Bibi saudari dari ibu, al-khal warisun paman. Naam, al-khalu paman, saudara dari ibu, paman dari ibu. Naam, al-khalu waris, termasuk ahli waris dari orang yang tidak memiliki ahli waris. Nah, al-khalu paman, antara dia dengan al-mayyit ada di tengahnya ada perempuan, yakni ibu, ibu dari al-mayyit. Barakallahu fikum. Dan dikatakan bahwasannya al-khalu waritsun, dan dia digolongkan sebagai dzaul arham, tidak termasuk golongan ashabah dan juga tidak termasuk ashabul furud. Akan tetapi dalam satu keadaan dia berhak untuk mendapatkan warisan apabila al-mayyit tidak memiliki ahli waris, baik dari golongan ashabul furud dan juga dari golongan al-asabah. Naam. Barakallahu fikum. Dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa nususul kitab was sunnah fi tawrithihim imma mujmalatan kal ayah. Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah tentang bahwasanya mereka berhak untuk mendapatkan warisan disebutkan baik secara mujmal, secara umum, secara global, seperti yang disebutkan di dalam ayat pada surat Al-Anfal ayat yang ke-75. Wa imma fi fardin wahidin minhum. Dan ada juga dalil-dalil yang menyebutkan pada kasus-kasus tertentu, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nam ponakan dari saudara perempuan, anak dari saudara perempuan. Nam, dan juga tentang al-khal, saudara laki-laki dari ibu. Nam, disebutkan secara lebih rinci sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Walhasil bahwasanya Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya mereka berhak untuk mendapatkan warisan dengan syarat yang tadi kita sebutkan. Dan pendapat ini didukung oleh Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Fa dzaul arhami minal usul. Sekarang kita masuk macam-macam dari dzaul arham. Dzaul arham itu ada dari tiga kelompok. Naam, ada dari tiga kelompok. Dari golongan al-usul, yang kedua dari golongan al-furu', yang ketiga dari golongan al-hawashi. Yang pertama dari golongan al-usul. Al-usul itu ke atas. Siapa saja mereka? Kullu dzakarin hala bainahu wa bainal mayyiti unza ka abil wa abil jaddah. Setiap laki-laki, nam, yang terhalangi antara dia dengan al-mayyit oleh seorang perempuan. Posisi dia dengan al-mayyit ditengahi oleh seorang perempuan. Seperti abil ayah dari ibu. Ayah dari ibu. Antara dia dengan al-mayyit, antara dia dengan mayyit ada perempuan. Siapa? Al-um, ibu. Wa abil jaddah, atau ayah dari nenek. Atau ayah dari nenek. Antara dia, ayah dari nenek ini, antara dia dengan al-mayyit ada nenek, ada perempuan. Sehingga setiap laki-laki yang terhalangi oleh perempuan antara dia dengan al-mayyit, maka dia digolongkan sebagai dzaul arham. Itu yang pertama. Itu bagi laki-laki. Sekarang yang kedua, perempuan. Kullu unsa adlat bidzakarin hala bainahu wa bainal mayyiti unsa ka ummi abil Setiap perempuan yang dihubungkan dengan laki-laki, yang terhubungkan dengan laki-laki, yang mana laki-laki tersebut antara dia dengan mayyit ada perempuan, seperti ummi abil ibunya ayah dari ibu. Nah, kita gambarkan. Barakallahu fikum. Sekarang kita membahas tentang dzaul arham. Dzaul arham. Siapa itu dzaul arham? Kullu qaribin man laisa nam kullu qaribin laisa bi dzi fardin wala asaba. Setiap kerabat yang bukan golongan ashabul furud dan juga bukan golongan apa? Al-asabah. Barakallahu fikum. Bukan zaul ashabul furud dan juga bukan al-asabah. Nah, kemudian tadi kita katakan bahwasanya zaul arham itu terdiri dari 3 golongan. Yang pertama dari apa? Al-usul. Al-usul, dari golongan al-usul. Yang kedua dari apa? Al-furu'. Yang ketiga dari al-hawashi. Nah, yang pertama dari al-usul. Tadi dikatakan yang pertama, setiap laki-laki yang mana antara dia dengan al-mayyit ada perempuan. Contohnya al-mayyit. Al-mayyit punya ibu. Sudah kita jelaskan bahwasanya al-usul itu ke atas. Kemudian ibu ini punya ab, punya ayah. Berarti hubungan al-mayyit dengan yang di atas ini apa? Kakek. Antara cucu dan kakek. Kemudian antara ab ini, yang laki-laki ini, dengan al-mayyit terhalangi oleh seorang perempuan, abil Maka abul ini digolongkan sebagai apa? Dzaul arham. Yang kedua, setiap perempuan atau ke atas seperti al-mayyit, kemudian abun, kemudian ummun, kemudian abun. Buyutnya. Nah, bapak dari nenek. Yang mana antara abun ini dengan al-mayyit ada ada perempuan. Barakallahu fikum. Ini yang laki-laki, al-usul yang laki-laki dari golongan al-dzaul arham. Berikutnya adalah yang perempuan. Kullu unsa adlat bi dzakarin. Setiap perempuan yang terhubungi dengan laki-laki yang mana antara laki-laki tersebut dengan al-mayyit ada perempuan. Seperti ummi abil um. Gambarannya al-mayyit. Ummi abil um. Kemudian kemudian abun, kemudian Nah, al-mayyit ini berarti yang dibahas di sini adalah ummi abil Ummi abil ibunya kakek dari ibu al-mayyit. Nah, barakallahu fikum. Kenapa ini menjadi dzaul arham? Nah, karena dia terhubungi atau terhalangi oleh seorang laki-laki. Abu ini laki-laki, kakek dari al-mayyit. Yang mana laki-laki ini dengan al-mayyit ada perantara perempuan. Nah, ada perantara perempuan. Barakallahu fikum. Maksudnya dari sini sebenarnya sudah terputus. Dari sini sudah terputus sehingga ke atas makin terputus lagi. Nah, ini saja sudah terhalangi. Sehingga oleh karena itu perempuan yang berada di atasnya juga terhalangi. Karena ibu ini yang perempuan ini terhubungkan oleh seorang laki-laki. Yang mana laki-laki ini dengan al-mayyit ada perempuan. Ada perempuan. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu enam ini digolongkan sebagai apa? Dzaul arham dari golongan ulul usul. Kalau begini al-mayyit, kemudian kemudian ibu dari ibu. Kita sekarang bahas ini, ibu dari ibu. Apakah ini digolongkan sebagai dzaul arham atau tidak? Hah? Ummil ibunya ibu. Nah, apakah ini digolongkan sebagai dzaul arham? Jawabannya tidak, karena enggak masuk dalam dua kategori yang disebutkan. Dia tidak masuk dalam dua kategori yang disebutkan dan bahkan ummil ini digolongkan sebagai ashabul furud. Nah, dan dia berhak untuk mendapatkan warisan apabila ibu tidak ada. Nah, ini berhak untuk mendapatkan dan dia digolongkan sebagai ashabul furud dengan syarat apa? Apabila ibu tidak ada, maka ummil berhak untuk mendapatkan warisan. Berapa jatahnya? 1/6. Barakallahu fikum. Yang kedua dari golongan al-furu', wa minal furu' kullu man adla bi unsa ka ibnil binti wa bintil binti. Setiap yang terhubungkan dengan perempuan seperti anak dari anak perempuan, seperti anak laki-laki dari anak perempuan, dan anak perempuan dari anak perempuan. Maksudnya cucu laki-laki ataupun cucu perempuan dari anak perempuannya. Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan. Barakallahu fikum. Karena terhalangi oleh seorang wanita. Al-mayyit punya anak perempuan. Kemudian anak perempuan ini punya anak, baik itu laki-laki atau perempuan. Nah, maka anak tersebut atau cucu dari al-mayyit ini digolongkan sebagai dzaul arham. Kenapa demikian? Karena posisinya antara dia dengan al-mayyit ada al-unsa, ada perempuan. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau seandainya anak perempuan al-mayyit tidak memiliki ahli waris, baik dari golongan ashabul furud yang bisa diratkan padanya, atau dari golongan al-asobah, maka cucu dari anak perempuan tersebut berhak untuk mendapatkan warisan sebagaimana ayat dan hadis yang tadi kita sebutkan. Yang ketiga dari al-hawashi. Yang kedua dari al-furu', furu' itu cabang ke bawah, itu gampang penggambarannya. Yang ketiga dari al-hawashi. Al-hawashi ini adalah yang bercabang na'am dari ayah atau dari kakek. Al-hawashi ini yang bercabang dari ayah atau dari kakek dan seterusnya. Nah, seperti saudara. Saudara dari al-mayyit. Berarti dia silsilahnya bertemu dengan siapa? Dengan ayah. Nah, kalau paman. Paman. Paman al-mayyit. Antara paman dengan al-mayyit ini silsilahnya bertemu dengan siapa? Dengan kakek. Sepupu. Nah, sepupu dari al-mayyit. Saudara sepupu. Dari al-mayyit. Berarti silsilahnya bertemu dengan siapa? Kakek. Nah, al-hawashi ini adalah kerabat yang bercabang dari ayah, kakek, dan seterusnya. Nah, terus ke atas. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah kullu dzakarin adla bi unsa. Setiap laki-laki yang terhubungkan dengan perempuan. Illal ikhwah minal Kecuali al-ikhwah minal Kecuali saudara seibu. Saudara seibu. Nah, saya ulangi, setiap laki-laki yang terhubungkan dengan perempuan, yang mana yang menghubungkan dia dengan al-mayyit ada perempuan. Naam, kecuali saudara seibu. Saudara seibu. Kecuali saudara seibu. Contohnya siapa di sini? Kalkhal. Kalkhal. Paman dari ibu. Saudaranya, saudara laki-laki dari ibu. Nah. Terhubung dengan al-mayyit, dengan ibu, dengan perempuan. Barakallahu fikum. Wabnul akh minal Wabnul ukhti. Dan juga saudara, anak dari saudara seibu dan saudara anak dari saudari perempuan. Saya ulangi, contohnya adalah seperti al-khal, al-khal, paman dari ibu. Yang kedua, ibnul akh minal anak dari saudara seibu. Wabnul ukhti, dan anak dari saudara perempuan. Anak dari saudara perempuan. Nah, kita gambarkan. Yang pertama dari al-hawashi adalah setiap naam laki-laki yang mana dia terhubung dengan al-mayyit oleh seorang perempuan. Seperti al-khal. Al-khal, al-mayyit. Punya ibu. Ibu ini punya saudara, akhun, saudara laki-laki. Antara dia dengan al-mayyit ada penghalang ibu. Nah, ada penghalang ibu. Jadi silsilahnya dengan ini bertemunya di mana? Abun. Barakallahu fikum. Abun. Silsilahnya bertemu dengan abul Akan tetapi silsilahnya terhalang dengan seorang perempuan. Maka ini digolongkan sebagai apa? Dzaul arham. Atau naam ibnul akh minal al-mayyit. punya ibu. Nah, dan ibu ini punya anak. Nah, berarti akhun li um, akhun minal um, saudara seibu dari al-mayyit. Kemudian saudara seibu dari al-mayyit ini punya anak, ibnun. Barakallahu fikum. Saudara seibu, naam, dari al-mayyit ini punya anak yang dibahas ini. Ibnu, naam, ibnul akh minal um. Maka dia digolongkan juga dengan al-hawasyi karena terhubung dengan seorang perempuan yang menghalangi dia dengan al-mayyit. Naam. Atau ibnul ukh, ibnul ukh al-mayyit. Ibnul ukh punya ukhtun. Al-mayyit punya ukhtun. Saudara perempuan. Saudara perempuan ini punya anak laki-laki. Maka anak laki-laki ini nam digolongkan sebagai al-hawasyi. Anak laki-laki ini digolongkan sebagai al-hawasyi karena antara dia dengan al-mayyit terhalangi oleh seorang perempuan. Nah. Adapun ukhtun, ukhtul mayyit, saudara dari perempuan tergolong sebagai naam ashabul furud dan bisa pula menjadi al-asabah ma'a ghairihi. Naam. Kecuali di sini al-ikhwah minal um. Al-ikhwah minal um. Kecuali di sini al-ikhwah minal um. Al-ikhwah minal um. Saudara, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Naam, seibu, al-mayyit. Naam. Punya ibu. Um. Kemudian ibu ini punya anak. Nah, berarti saudara seibu dari al-mayyit. Al-ikhwah. Entah dia itu laki-laki atau perempuan. Disebut dengan kasus al, apa namanya? Al-kalalah. Al-kalalah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Nisa. Al-ikhwah minal um ini digolongkan sebagai ashabul furud. Al-ikhwah minal um ini digolongkan sebagai ashabul furud. Dia berhak untuk mendapatkan warisan. Berhak untuk mendapatkan warisan apabila apabila al-mayyit tidak punya keturunan laki-laki atau tidak ada pula naam apa? Al-usul dari golongan laki-laki. Laki-laki dari golongan al-usul. Naam, apabila al-mayyit punya ayah atau punya kakek dan seterusnya yang laki-laki, maka al-ikhwah minal um tidak dapat. Begitu pula apabila al-mayyit punya anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya, maka al-ikhwah minal um tidak dapat. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, tadi yang laki-laki al-hawasi yang laki-laki. Pokoknya setiap al-hawasi yang laki-laki yang terhubung dengan perempuan, maka dia digolongkan sebagai dzaul arham. Kecuali siapa? Kecuali al-ikhwah minal um. Saudara seibu, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua adalah jami'ul inat. Jami'ul inat. Seluruh perempuan selain dari saudari, selain dari al-akhwat, siwa al-akhwat, seluruh perempuan dari golongan al-hawasyi, naam, selain al-akhwat, saudara seibu, saudara seayah, saudari seibu, saudari seayah, atau saudari kandung, selain dari para saudari ini, naam. Selain dari para saudari dari al-mayyit ini. Entah dia itu saudari seibu, saudari seayah, atau saudari kandung. Nah, maka dia dikecualikan di sini. seluruh wanita selain dari al-akhwat tadi, selain dari para saudari al-mayyit, seperti al-amah, bibi, al-amah, bibi, saudara perempuan dari ayah, wal-khalah, saudara perempuan dari ibu. Nah, al-amah berarti silsilahnya bertemu dengan al-mayyit pada siapa? Pada kakek. Nah, pada kakek, karena dia saudara dari ayah, berarti silsilahnya bertemu pada kakek. Wal-khalah, nah, saudara dari, nah, saudari perempuan dari ibu. Nah, maka digolongkan sebagai dzaul arham. Begitu juga bintul akh, ponakan perempuan. Ponakan perempuan. Ponakan perempuan juga tidak termasuk. Ponakan perempuan digolongkan juga sebagai dzaul arham. Termasuk juga seperti sepupu perempuan. Saudara sepupu perempuan. Nah, anak perempuannya paman. Paman, naam, punya anak perempuan. Nah, itu juga digolongkan sebagai apa? Dzaul arham. Jadi al-hawasi, dari golongan al-hawasi semua perempuan, yang dikecualikan hanya satu. Yang dikecualikan hanya satu, al-akhawat, para saudari dari al-mayyit. Entah dia itu saudari seayah, saudari seibu, atau saudari kandung. Nah, barakallahu fikum. Selain dari al-akhwat ini, dari golongan al-hawasyi dikategorikan sebagai naam zaul arham. Lalu bagaimana sistem warisan untuk zaul arham? Bagaimana sistem warisan untuk dzaul arham? Kita katakan tadi bahwasanya dzaul arham hanya berhak menurut pendapat dari Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad rahimahullah yang dikuatkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yakni mereka berhak mendapatkan warisan apabila tidak ada ahli waris dari golongan ashabul furud yang bisa diratkan, atau ahli waris dari golongan al-asobah. Andai kata masih ada ahli waris dari golongan ashabul furud, akan tetapi tidak bisa diratkan. Siapa itu? Ashabul furud yang tidak bisa diratkan siapa? Pasangan, salah satu dari pasangan suami atau istri. Maka apabila masih ada ashabul furud dari istri atau suami, naam, maka apabila dia itu suami, maka dia mengambil setengah karena enggak ada keturunan. Naam, maka dia mengambil setengah, sisanya untuk dzaul arham. Kalau dia seorang istri, maka dia mengambil seperempat, 3/4-nya untuk dzaul arham. Barakallahu fikum. Jadi dzaul arham masih ada kemungkinan untuk mendapatkan warisan. Wa yarithuna bitanzil fa yanzilu kullu wahidin manzilatan man adla bihi minal waratsah wa ya'khudhu nasibahu. Maka mereka mendapatkan warisan sesuai dengan kedudukan. Sesuai dengan kedudukannya. Dzaul arham mendapatkan warisan sesuai dengan kedudukannya. Maka masing-masing dari mereka, dzaul arham, menempati kedudukan penghalangnya. Menempati kedudukan penghalangnya. Nah, seperti, Ibnul Binti. Ibnul Binti, putranya anak perempuan. Putra dari anak perempuan. Cucu dari anak perempuannya. Putra putri. Siapa yang menghalangi di sini? cucu ini untuk mendapatkan warisan dari ayah, dari kakeknya, siapa yang menghalangi? Nah, anak perempuan. Maka kalau seandainya tidak ada ashabul furud dan juga tidak ada al-asobah, maka cucu ini akan menempati posisi al-bint. Cucu ini mendapati posisi al-bint, anak perempuan. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu apabila enam jumlah mereka itu satu orang, mereka mendapatkan berapa? Setengah. Kalau jumlah mereka dua atau lebih, mereka mendapatkan berapa? 2/3. Nah, misaluhu, contohnya, an yamuta syakhsun an ibni ukhtihi asyakikoh wa binti ukhtihi min abihi wa bni akhihi min ummihi wa khalihi. Misalnya, seseorang meninggal, kemudian yang dia tinggalkan adalah putra dari saudari kandungnya dan putri dari saudari seayah dan anak dari saudara seibu, wa khaluhu, dan naam paman dari ibu, paman dari ibu. Berarti di sini ada berapa orang? Semuanya ini zaul arham semua. Naam, zaul arham. Ahli waris dari ashabul furud dan asobahnya tidak ada. Yang pertama apa? Putra dari saudari kandung. Yang kedua putri dari saudari seayah. Kemudian anak dari saudara seibu. Yang keempat adalah paman dari ibu. Paman dari yakni saudara laki-laki dari ibu. Falil ukh asyakikah annis. Maka untuk anak dari saudari kandung adalah setengah. Li'annahu bimanzilati ummihi, karena kan dia naam menduduki posisi ibunya. Wali bintil ukh, dan untuk putri dari saudari seayah as-sudus, 1/6. Takmilat ats-tsulutsaini, sebagai penyempurna dari 2/3, karena keturunan perempuan hanya berhak, perempuan dari ashabul furud hanya berhak untuk mendapatkan 2/3, tidak boleh lebih. 6. Setengah tambah 1/6, 2/3. Li'annaha bimanzilati ummiha, dikarenakan dia menempati posisi ibunya. Wali ibnil akh minal as-sudus li'annahu bimanzilati abihi. Walil khal as-sudus li'annahu bimanzilatil Adapun untuk anak dari saudara seibu 1/6, dikarenakan dia menempati posisi ayahnya. Dan untuk paman dari ibu adalah as-sudus, dikarenakan dia menempati posisi nam al-um. Kita tulis gambarnya. Al-mayyit punya ahli waris 6. Al-mayyit. Yang pertama adalah ukhtun. Ukhtun syakik punya anak laki-laki, ibnun. Kemudian al-mayyit juga punya ukhtun minal ab. Kemudian dia punya anak perempuan, bintun. Kemudian al-mayyit punya ukhtun minal um. dia punya anak perempuan, punya anak perempuan. Kemudian al-mayyit punya khal, ibu, ibunya punya akhun. Berarti ini khal, khal. Nah. Ini tidak ada. Perhatikan penghalangnya. Nah, yang jadi ahli waris di sini adalah 4 dari golongan Zaul Arham. Zaul Arham. Barakallahu fikum. Yang pertama, anak dari saudari kandung. Yang kedua, anak dari saudari seayah. Yang ketiga, anak dari saudari seibu. Nah, maka yang pertama, fali ibnil ukh asyakikah, untuk anak dari saudari kandung mendapatkan setengah. Nah, karena dia menempati posisi saudari kandung. Nah, posisi ibunya sebagai saudari kandung dari al-mayyit. Apabila jumlah saudarinya hanya 1, 6 yang kandung, sementara dia tidak punya laki-laki dan juga saudara al-usul dari golongan laki-laki dan juga tidak ada keturunan laki-laki, dia mendapatkan setengah. Kemudian, barakallahu fikum, ukhtun minal ab, bintul ukh minal ab mendapatkan 1/6 sebagai takmilatat tsulutsaini, sebagai penyempurna dari 2/3. Ini dapatkan 1/5. Nah, ini mendapatkan berapa? 1/6. Kalau ditambah berapa totalnya? 2/3. Nah, kemudian ukhtun min bintul ukh minal um, anak perempuan dari saudari seibu mendapatkan 1/6. Karena al-mayyit tidak memiliki keturunan laki-laki dan juga tidak ada laki-laki dari al-usul. Nah, kemudian al-khal mendapatkan 1/6 karena dia menempati posisi ummi al-mayyit. Nah, barakallahu fikum. Maka dari sini kita memahami tentang penerapan di dalam warisan untuk Zaul Arham. Yakni dia menempati posisi yang menghalangnya, yang menghalanginya sebagai ahli waris. Nah, maka dari sini alhamdulillah kita menamatkan kitab Talkhis Fiqhil Faraid Utaib yang sangat bermanfaat, yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan keutamaan kepada beliau. Dan untuk lanjutan dari pembahasan fikih setiap hari Selasa, kita akan kembali kepada kitab Fiqh Al-Muyassar dan insyaallah kita akan memulai membaca Kitabun Nikah wa Talak insyaallah. Ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.